dalam diam kutuliskan kisahmu tentang hidup yang penuh dengan misteri itu. Mengapa kini kurasakan bayangmu perlahan kian menjauh, tinggalkan sejuta tanya. Ku ikuti arah jejakmu hingga ku lelah dan tak mampu. Aku dan waktu jadi.